kota ini. Bila tahu kenyataan yang hitam, kau yang ku sayangi, tega kau dustai kesetiaan yang ku titip padamu. Berbunga-bunga hatiku saat ini, pulang dari rantau yang penuh duka. Namun kenyataan, kau yang ku sayangi terlena dalam pelukannya. Mengapa kau tak sabar menantiku yang berjuang penuh dengan penderitaan? Mengapa kau tak sabar menantiku yang saja bila tak ingat dosa? Aduh, sakitnya hati ini. Doa semoga kau berbahagia. Mengapa kau tak sabar menantiku yang berjuang penuh dengan penderitaan? Yang berdoa siang malam untukmu sayang. Ingin mati saja bila tak ingat dosa. Aduh, sakitnya hati ini. Ingin mati saja bila tak ingat dosa. Aduh, sakitnya hati ini.